baik yang di sebelah kanan, maksud saya, dan juga yang di sebelah kiri. Terima kasih. Yuk. Ayo. Thank you. Nih.